kaidahnya tetap benar. Dan itu diterapkan langsung oleh Salafun Salih. Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah. Beliau mengisahkan, lama qadima Sufyan al-Thawri al-Basrah, ja'ala yanzuru ila amr Rabi' bin Subayh wa qatlihi 'inda an-nas. Ketika Sufyan al-Thawri rahimahullah datang ke kota Basrah, dia mulai mencermati keadaan seseorang rawi yang bernama Rabi' bin Subayh dan kedudukan dia di tengah-tengah masyarakatnya. Sa'ala Sufyan al-Thawri bertanya, ayyu syai'in madhabuhu, apa madhabnya dia? Qalu, mereka menjawab, ma madhabuhu ila sunnah, madhabnya dia hanya sunnah. Ayyi qal, berkata Sufyan al-Thawri, man fitanatuh, terus siapa sahabat-sahabat karibnya? Qalu, mereka menjawab, ahlul qadar, sahabat karibnya orang-orang sekte qadariyah. Qala, kata Sufyan al-Thawri, huwa qadari. Kalau begitu, dia jika qadari, punya pemahaman qadariyah. Langsung diterapkan. Al-Imam Ibn Battah al-Ukbari rahimahullah, dalam bukunya Al-Ibanah, setelah menukilkan athar dari Sufyan al-Thawri, menyatakan, rahmatullah ala Sufyan al-Thawri, semoga Allah merahmati Al-Imam Sufyan al-Thawri. Laqad nataqa bil hikmati fasadaq. Sungguh dia telah mengutarakan kata-kata hikmah dan benar yang dia sampaikan. Wa qala bi ilmin fawafaqal kitab was sunnah. Dia mengucapkan kalimat itu dengan ilmu, maka menyepakati Quran dan sunnah. Wa ma tujibul hikmah, dan menyepakati apa yang ditunjukkan oleh hikmah. Wa yudrikuhul ayan, menyepakati kondisi realnya, kondisi nyatanya. Wa ya'rifuhu ahlul basirah, dan menyepakati apa yang dikenal oleh para ulama ahli basirah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu biqanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anitum. Ali Imran ayat yang ke 118. Artinya Al-Imam Ibn Battah, Ibn Battah al-Ukbari rahimahullah, membenarkan apa yang dilakukan oleh Sufyan al-Thawri rahimahullah, menghukumi Ar-Rabi' Ibn Subayh memiliki pemahaman qadariyah dikarenakan dia bersahabat karib dengan sekte qadariyah. Kalaupun terjadi ada seseorang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah, mengaku sebagai salafiyin, kok ternyata berjalan dengan hizbiyin, ta'awun dengan hizbiyin, dan yang semisalnya. Itu terjadi dikarenakan ada penyakit nifak, penyakit kemunafikan pada orang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah tadi. Diriwayatkan dari Al-Imam Fudhal Ibn Iyad. Al-Imam Fudhal Ibn Iyad rahimahullah menyatakan, fala yumkin ayyakuna sahibu sunnah yumali sahiba bid'ah illa minan nifaq. Tidak mungkin seseorang ahlu sunnah berbasa-basi dengan sahibu bid'ah, melainkan dikarenakan penyakit kemunafikan. Kemudian beliau membacakan hadis, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf, wama tanakara minha ikhtalaf. Pasti ada penyakit munafik, kemunafikan pada hati ini orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah ini, sehingga dengan penyakit ini dia bisa berbahasa basi dengan ashabul ahwa'i wal bidah, dia bisa berjalan dengan ashabul bidah, bisa ta'awun dengan mereka, bisa berjalan dengan mereka, dan semisalnya. Dicurigai ketulusan dia sebagai seorang ahli sunnah, dicurigai salafiyahnya, kejujuran dia dalam bermanhaj salaf.